ingat dirimu saat semua pertanda mengarah padamu. Kala rindu berkecamuk dalam kabut, dalam harapku meminta kau untukku. Cinta tunjukkan kepadaku, kan ku kejar kemanapun kau berada. Cinta ini lebih luas dari samudra. Sedalam-dalam hatiku kan ku kejar sampai ku menemukan dirimu dalam kemanapun kau berada.